Mitra Bisnis, pemerintah mengakomodasi aspirasi buruh untuk menetapkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Begini, kalau mengambil keputusan bahwa itu menjadi libur tidak libur, itu harus dilihat bahwa dari kepentingan dunia usaha itu sampai di mana. Kalau pemerintah kan melihat bahwa kalau memang diliburkan, tidak ada pengaruh ke dalam produktivitas dan lain sebagainya. Kalau di dalam industri kan selalu mempunyai garis utama adalah produktivitas kan. Kalau jatuh pas di minggu, nggak apa-apa. Kalau pas di Jumat, artinya kan itu bisa libur berkepanjangan. Kalau jatuh di hari-hari Jumat, ya tambah habis kita. Karena Sabtu kan orang akan malas masuk kan. Kalau jatuhnya di Senin, ya masih oke. Itu tergantung kalender berjalan kan. Tapi kalau porsi daripada kita bilang bahwa itu tidak diliburkan, pemerintah kan melihat bahwa dari sudut politik. Kalau politiknya masih damai-damai, artinya tidak akan berseru bahwa akan ada libur. Nah ini kan karena politik gunjang-ganjing, sehingga semua dibawa di dalam aturan paling gampang keluarin libur nasional. Itu yang paling gampang. Tapi saya lihat bahwa tidak ada intinya. Jatuhnya kepada para pengusaha adalah selalu merugikan yang dibuat apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Saya pikir kalau di dunia usaha melihat bahwa porsi ini perlu tidak perlu. Kalau lihat dari sudut dunia usaha, kalau kita dari sisi pengusaha cuma lihat bahwa ini hanya akomodir politik kan, bukan akomodir komersial dalam hal pengusaha. Jadi pemerintah takut kalau ada ribut dan lain sebagainya, maka diliburkan supaya nggak ada kegiatan. Sebetulnya ini kan ketentuan pemerintah yang harus menegaskan bahwa kalau tidak, apa? Kalau iya, apa? Nah ini yang tidak tegas dibuatnya adalah ya udah gampangin libur gitu. Juga diberitakan ini akan menjadi kado presiden di Hari Buruh. Bagaimana menurut Bapak? Lah, itu kan untuk menyenangkan seorang presiden atau melihat dunia usaha. Karena kita lihat bahwa 8 tahun terakhir ini kan banyak sekali mengakomodir politik daripada mengakomodir usaha dengan diberi insentif yang lebih banyak kan. Tidak terjadi apa-apa ini. Apa sebenarnya harapan dari pengusaha Pak terkait hal ini? Ya dunia usaha sangat mengharapkan tidak terjadi libur. Kalau memang orang mau demo kan punya hak, hanya perlu dikontrol dan dikomunikasikan dengan baik apa yang menjadi bagian daripada hak-hak seseorang untuk melakukan demo kan. Selama tidak anarkis, semua punya hak berbicara. Pemerintah yang harus punya hak untuk menenangkan dan menegaskan dan mengetahui bahwa itu kepentingan kemana. Kalau ke dunia usaha, ayo berbicara dengan dunia usaha. Tapi kalau udah menuju ke politik, kita tidak bisa ikut. Kalau pengusaha selalu mengatakan dan memiliki sebuah agenda kerja adalah produktivitas. Kalau bisa, selalu tidak libur. Kalau memang perlu dikerjakan dengan biaya tambahan, kita lebih senang. Daripada kita harus libur, besok libur, lusa libur, libur-libur. Terus kalau nyambung kan itu artinya kan merugikan. Yang saya tadi katakan kalau Jumat. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.